dalam hatiku. Kau separuh sayapku hingga setiap rasa ini selalu bersamamu. Walau dunia berakhir, kita terkenal pernah bersama. Hanya aku dan kamu yang harus menjalani arti cinta ini. Kau hilangkan resahku, kau tenangkan jiwaku. Setiap rasa ini ingin kau bersamamu. Walau dunia berakhir, kita terkenal pernah bersama. Hanya aku dan kamu yang harus menjalani arti cinta ini. Oh, arti.